dari rihlah beliau, dan beliau sudah berumur, rihlah Imam Ahmad ke Aden untuk menjumpai sebagian ahli hadis di sana, Yahya bin Zakaria Al-Adani, yang dikenal memiliki sahifah, memiliki dari nuskhah riwayatan. Dan beliau juga melakukan rihlah ke Son'a, berjumpa dengan Abdurrazzaq bin Hammam As-Son'ani. Padahal Imam Ahmad tinggalnya di Baghdad. Iya. Dan pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, dan beliau sudah tua, tinta masih belepotan di bajunya, masih saja beliau belajar menulis, mentakid fawaid, menulis dari faidah. Dikatakan kepada beliau, sampai kapan engkau belajar seperti ini bersama tinta-tinta? Maka Imam Ahmad mengucapkan ucapan yang masyhur menjadi perumpamaan. Kata beliau, ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai ke kuburan. Sampai ke kuburan. Itulah belajar. Sebab menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah namanya ibadah, tidak ada hentinya. Iya. Kadang sebagian orang kurang di dalam memahami makna ibadah. Dia kiranya setelah sholat wajibnya, dia menjaga rawatibnya, menjaga sholat duhanya, menjaga sholat malamnya, puasa, ada puasa sunnahnya, dianggap itu ibadah-ibadah sunnah. Padahal menuntut ilmu lebih utama dari seluruh ibadah sunnah itu. Iya, karena kemaslahatan menuntut ilmu untuk dirinya, untuk manusia, dan untuk agama lebih besar. Lebih besar. Karena itu dimaklumi bagaimana ucapan-ucapan dan kesepakatan para ulama yang lebih mendahulukan keutamaan ilmu di atas keutamaan jihad yang bersifat sunnah. Kata sebagian penyair, wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min damis syuhada'i. Tinta-tinta yang pena para ulama berjalan menulis dengannya itu lebih suci dan lebih utama daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Iya. Karena jihad dengan ilmu itu lebih ditinggikan. Lebih ditinggikan. Karena itu disebut di dalam Al-Quran 4 peninggian derajat. Di 4 tempat disebutkan dalam Al-Quran 4 peninggian derajat. Dan pada 4 tempat ini semuanya ada peninggian derajat dengan keimanan. Dan di satu tempat peninggian derajat dengan jihad. Maka kedudukan ilmu itu lebih tinggi dan lebih utama. Salah satunya adalah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya. Maka inilah yang berjalan di tengah para ulama kita dan harusnya dicontoh oleh orang-orang yang mengikuti jalan as-salaf, berada di atas manhaj salafi. Iya. Kesibukan dan keseriusan dalam menuntut ilmu. Bukan artinya seorang sudah pernah belajar di tempat ini, di tempat itu, sudah pernah berguru ke Yaman, ke Medina misalnya beberapa tahun, setelah itu dia pensiun sudah untuk menuntut ilmu. Tidak ada kalimat yang seperti itu. Dan hingga hari ini tidak terlihat di kalangan para ulama kita seperti itu. Iya. Tadi saya singgung di pertemuan tadi pagi, Syekh Shalih Al-Fauzan ke Medina mengajarkan buku apa? Mengajarkan buku Thalathatul Usul. Ya. Kawan-kawan yang hadir di majelis itu menceritakan bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hadir juga di majelis beliau. Ya. Ini ulama yang paling tua di mana? Di kota Medina. Hadir pula doktor-doktor di majelis beliau. Ya. Kalau dilihat dari pelajarannya, oh ini pelajaran dari SD, dihafalkan. Kalau di Saudi sendiri, anak-anak kecil dari kecil memang diajarkan apa? Salah satu usul. Tapi itulah para ulama dalam menghormati ilmu, ya, paling tidak kehadiran di majelis ilmu memberi manfaat untuknya, dan paling tidak membuat semakin banyak barisan ahli sunnah. Ya. Itu adalah hal-hal yang berjalan di tengah para as-salaf. Amr bin Dinar adalah seorang yang sangat berilmu di kota Mekah. Sufyan ibn Uyainah berguru dari Amr bin Dinar bermulazamah 20 tahun. Sampai begitu Amr bin Dinar sudah tua, iya, mulutnya bergerak, itu sudah bisa ditebak oleh Sufyan ibn Uyainah mau bicara apa Amr bin Dinar. Hadits apa yang akan dia sampaikan? Saking lamanya dia mulazamah. Disebutkan di dalam biografi Abdullah bin Wahab Al-Misri, Abu Muhammad yang diberi gelar Diwanul Ilm. Ini imamnya negeri Mesir. Iya. Dan para ulama silam pendapat di antara murid Imam Malik siapa yang paling senior, paling banyak hafalannya. Di antaranya ada yang mengunggulkan Abdullah bin Wahab. Ada yang mengeritik bahwa Abdullah bin Wahab kadang mengantuk di majlis. Bagaimana bisa diunggulkan? Maka dijawab oleh para ulama yang lebih mengunggulkan Abdullah bin Wahab. Mereka katakan dia mengantuk di majlis. Tidak ada masalah sebab Muwatta Imam Malik sudah dengar, dia dengar puluhan kali. Kalau dia baru dengar satu kali ngantuk, ya itu masalah namanya. Tapi dia sudah puluhan kali dia dengar. Jelas ya? Berulang kali sudah dia dengar dari Imam Malik. Jadi terlihat bagaimana para ulama kita terus menerus mengulangi dari ilmu. Iya. Jadi ulangi. Dan sesuatu yang diulangi itu sudah terikat. Terikatnya dengan penulisan, ada buku yang dia baca, ada catatan yang dia pegang, selalu dia ulangi. Karena itu dikuatkan oleh Syekh Al-Albani sebuah hadis dihasankan oleh beliau, qayyidul ilma bil kitabah. Tulislah ilmu itu dengan, atau ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Iya. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan menulisnya. Dan disebutkan di dalam sebuah buku, saya lupa nama penulisnya, judulnya Anisul Masjun. Disebutkan athar dari Umar bin Khattab bahwa beliau berkata, qayyidun ni'am bisyukur wal ilma bil kitabah. Tulis, ikatlah nikmat-nikmat itu dengan mensyukurinya. Jadi kalau Allah ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagaimana cara supaya nikmat ini tetap sama kita, terikat bersama kita? Caranya dengan mensyukuri nikmat itu. Demikian pula ilmu, ikatlah ilmu itu dengan cara apa? Dengan cara menulisnya. Iya. Maka fawaid itu ditulis. Sama dengan orang yang pergi memburu hewan buruan, dia memburu rusa misalnya, sudah tangkap rusanya, rusa liar sudah ditangkap. Begitu ketangkap, rusanya dia biarkan saja, tidak dia ikat. Kira-kira rusanya apa yang dia lakukan? Akan lepas lagi pergi. Nah demikianlah perumpamaan. Mungkin ilmu setelah dipelajari tidak ditulis atau tidak ditakid. Maka penting untuk menulis dari ilmu tersebut. Kata Al-Bukhari, saya menjumpai ulama Syam, Mesir, Al-Jazirah sebanyak 2 kali, Basra sebanyak 4 kali dalam sejumlah tahun, di Hijaz selama 6 tahun. Dalam satu negeri berulang kali dia datang. Iya. Dan ini semangat mereka. Bukan, oh saya sudah pernah ke negeri itu. Iya. Sudah cukup sekali. Tidak. Kadang dia masuk berulang kali. Dia masuk di dalamnya. Dan ini adalah hal yang hendaknya dipelihara dari para as-salaf dalam menuntut ilmu. Iya, seorang ketika belajar memang terlihat dari semangatnya belajar untuk menambah ilmu. Dan dia di dalam menambah ilmu itu mengorbankan segala hal. Iya, mengorbankan segala hal. Karena itu kata Al-Amash atau kata Syu'bah rahimahullah, man talabal hadith aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadith, dia akan bangkrut. Iya. So banyak biaya memang dikeluarkan. Dia berkorban di dalamnya. Maka ada pengorbanan-pengorbanan. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari ilmu. Iya. Sampai kadang mereka berbuat hal-hal yang tidak difikirkan oleh banyak orang. Ada di biografi Muhammad bin Nasr al-Marwazi, ya, beliau keluar bersama beberapa orang Muhammadin, semuanya namanya Muhammad. Muhammad bin Nasr al-Marwazi keluar dengan beberapa orang a'imah, semuanya namanya Muhammad. Kemudian mereka berada di sebuah masjid dalam keadaan kehabisan bekal di perjalanan. Iya. Kemudian Allah bukakan, tiba-tiba datang ada orang yang membagi-bagi ke mereka sekantong uang yang banyak. Ternyata seorang gubernur mimpi di malam hari bahwa di masjid ini, ditunjuk masjidnya, ada Muhammadin berkumpul di situ. Mereka kehabisan bekal, beri duit ke mereka. Subhanallah. Allah berikan kemudahan. Tapi maksud saya di sini bahwa para ulama itu berkorban di dalam melakukan perjalanan. Ada hal-hal yang mereka hadapi di dalam menuntut ilmu tersebut. Dan disebutkan juga dari biografi Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Ini dari negeri Andalus. Dan Baqi bin Makhlad ini disebutkan bahwa beliau adalah seorang imam penulis musnad yang paling besar sedunia. Kala musnadnya Imam Ahmad. Jadi musnad beliau paling besar. Ya, walaupun sangat disayangkan, dari musnad beliau tidak ada yang sampai ke kita hari ini, kecuali hanya satu jilid kecil saja yang sampai ke kita dari riwayatnya. Padahal beliau disebut dalam biografinya punya musnad paling besar sedunia. Kala dengan musnadnya siapa? Kala musnadnya Imam Ahmad. Tapi subhanallah, yang tersisa hari ini yang paling dikenal musnad siapa? Musnad Imam Ahmad. Iya. Sama dengan Muwatta Imam Malik. Yang nulis Muwatta di masa Imam Malik banyak sekali. Nama-nama Muwatta, Muwatta karya fulan, Muwatta karya fulan. Salah satu ulama di masa Imam Malik, Muwatta Ibnu Abi Dzib, Muhammad bin Abdurrahman, orang Madinah juga. Bahkan Muwatta-nya lebih besar dari Muwatta Imam Malik. Ketika dikatakan kepada Imam Malik, manusia sudah menulis Muwatta yang banyak. Kata Imam Malik, santai beliau menjawab. Maka kana lillahi baki. Apa yang ditulis karena Allah, dia akan kekal. Akan tetap tinggal. Dan subhanallah, hari ini tidak ada orang-orang kenal Muwatta kecuali Muwatta Imam Malik. Cari saja dari riwayat Muwatta yang disebut kitab Muwatta di hari ini, yang diketemukan tercetak, itu hanya Muwatta Imam Malik saja. Apa rahasianya? Apakah yang lainnya tidak ikhlas? InsyaAllah semuanya ikhlas. Tapi rahasianya Imam Ahmad dan Imam Malik punya jasa yang besar dalam mengajarkan ilmu itu. Punya murid-murid yang banyak. Murid-murid inilah yang selalu menjaga apa? Ilmunya, sehingga ilmu itu terjaga. Dan ini keutamaan orang-orang yang lebih giat di dalam mengajarkan ilmu. Iya. Jadi saya kembali kepada Baqi bin Makhlad. Beliau datang dari Andalus ke Baghdad khusus ingin mengambil hadith dari Imam Ahmad. Tapi qaddarallahu ma syafa'al, waktu itu Imam Ahmad sedang di penjara rumah. Ya. Ujian yang menimpa beliau tentang Al-Quran. Maka beliau kena hukum di penjara rumah waktu itu. Masih di penjara rumah. Dijaga rumahnya oleh polisi-polisi. Kalau bahasa kita sekarang ya. Ya, syurta juga disebut di dalam apa namanya biografinya. Tidak ada yang boleh masuk ke rumah Imam Ahmad. Apa yang dilakukan oleh Baqi bin Makhlad? Dia menyamar jadi pengemis. Dia menyamar jadi apa? Jadi pengemis. Dari jauh dia sudah ketuk pintu rumah orang. Minta ya, pintu lagi. Terus dia ketuk pintu rumah orang. Sampai dekat ke pintu rumah Imam Ahmad, ya, polisi-polisi lihat, wah ini pengemis saja, biarkan aja. Ya, dia ketuk rumah Imam Ahmad, dibukakan pintu. Masuk dia perkenalkan, saya Baqi bin Makhlad dari Andalus, saya minta hadith. Dikasih 10 hadith atau berapa hadith oleh Imam Ahmad. Ya, cepat kan, seperti orang minta-minta. Kalau terlalu lama juga dicurigai, ini minta-minta kenapa lama sekali dalam. Ya. Setelah itu keluar. Begitu tiap hari, subhanallah. Sampai Imam Ahmad diberi kelapangan oleh Allah, dibebaskan dan mengajar lagi di masjid. Berkumpul manusia ya, di masjid. Awal kali beliau mulai, beliau tanya, mana Baqi bin Makhlad? Ternyata dia duduk agak belakang. Mari kamu ke sini, duduk di samping saya. Kata Imam Ahmad, ini baru penuntut ilmu. Baru penuntut ilmu. Semua jalan dia tempuh. Untuk apa? Untuk mendapati ilmu. Iya, sama dengan orang yang apa namanya, dia buat keliru depan Imam Malik, maka orang ini dipukul oleh Imam Malik. Iya, berapa kali pukulan? Kata orang tersebut, saya tidak keliru, kenapa saya dipukul? Saya tidak halalkan sampai kamu memberikan saya hadits sejumlah pukulanmu. Iya, dari Imam Malik itu terkenal. Beliau kalau ada yang mau mengambil hadith darinya, Imam Malik tidak baca dari lafadznya sendiri. Murid baca, Imam Malik mendengar. Iya, benar. Begitu saja. Adapun beliau sendiri baca riwayatnya ke murid, itu jarang terjadi dari Imam Malik. Karena itu bahasa-bahasa murid Imam Malik kalau meriwayatkan, qara'tu an Malik, saya baca dari Imam Malik. Lafadznya apa? Dia baca, Imam Malik mendengar. Nah itu berpengaruh ya hingga hari ini. Ya, kalau ulama kita di Yaman, kebanyakannya mereka lebih senang baca sendiri, murid dengar. Kalau ulama kita di Saudi, di Hijaz sana, kebanyakannya murid yang baca, guru mendengar dan menerangkan. Dan itu memang cara di dalam pengambilan ilmu berjalan di tengah as-salaf. Maka akhirnya Imam Malik memberikan hadith sejumlah pukulannya. Ya. Setelah selesai, kata murid itu, pukul lagi saya supaya saya dapat lagi hadith. Perhatikan. Bagaimana semangat mereka di dalam apa? Di dalam mendapatkan ilmu. Maka hal-hal yang seperti ini yang hendaknya kita contoh dari para a'immatus salaf. Iya. Kata Al-Bukhari rahimahullah, "Wala uhsi kam dakhaltul Kufa wa Baghdad ma muhaddithi ahli Khurasan. Minhumul Makki Ibnu Ibrahim wa Yahya Ibnu Yahya wa Ali ibn al-Hasan." Wali ibn al-Hasan ibn Syaqiq wa Qutaybah ibn Sa'id wa Shihab ibn Ma'mar. Kata beliau, saya tidak bisa menghitung berapa banyak saya memasuki Kufa dan Baghdad bersama ahli hadith dari Khurasan. Iya. Jadi dia masuk ke Kufa dan ke Baghdad, menjumpai sejumlah hadith dari apa namanya bersama ahli hadith dari Khurasan. Siapa ahli hadith dari Khurasan ini? Di antara mereka yang dijumpai ini adalah Al-Makki bin Ibrahim. Ini guru Imamul Bukhari ya. Imamul Bukhari, kebanyakan riwayat beliau itu antara beliau dan antara Nabi 4 atau 5 orang. Itu Imamul Bukhari. Tapi di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau punya 21 riwayat. Antara beliau dan antara Nabi cuma 3 orang. Dan ini disebut Thulathiyat. Jumlahnya di dalam Sahih Al-Bukhari cuma 21. Kebanyakannya dari jalan Makki bin Ibrahim ini. Iya. Dari jalur Makki bin Ibrahim. Wa Yahya bin Yahya, ini Yahya bin Yahya Tamimi An-Naisaburi. Wa Ali bin Hasan ibn Syaqiq ni Al-Hulwani. Wa Qutaybah bin Sa'id. Qutaybah bin Sa'id ini Abu Raja Al-Baghlani Al-Thaqafi. Salah seorang imam besar ya. Iya. Seluruh penulis Kutubus Sittah meriwayatkan langsung dari Qutaybah. Kecuali Ibnu Majah, dia meriwayatkan dengan perantara. Wa Shihab bin Ma'mar. Ini. Jadi sebut beberapa nama dari pemuka-pemuka ahli hadis terkenal. Wa Bisyam, dan di negeri Syam beliau jumpai Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi, wa Aba Mushir Abdul A'la ibn Mushir, wa Abul Mughira Abdul Quddus ibn Al-Hajjaj, wa Abul Yaman Al-Hakam ibn Nafi', wa min ba'dihim iddatun kathira. Wabisham maksudnya walakitu bisham maksudnya. Beliau berjumpa dengan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ini salah seorang guru Al-Bukhari yang beliau banyak meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi ini. Ya, karena itu ada teka-teki sering disebut oleh Syekh Mukbil Ujian, Al-Bukhari punya guru Muhammad bin Yusuf dan punya guru Muhammad, punya murid juga Muhammad bin Yusuf. Iya. Adapun gurunya ini Al-Firyabi, adapun muridnya itu Al-Firabri namanya. Al-Firabri, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Wa Aba Mushir Abdul A'la bin Mushir, wa Abul Mughir Abdul Quddus ibn Hajjaj. Ini dari ahli hadis terkenal semua ya. Wa Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Ini juga dari ahli hadis terkenal. Iya. Dan Al-Hakam bin Nafi ini terkenal, dia sulit memberikan hadis. Kebanyakannya orang membaca, mirip dengan Imam Malik. Karena itu rata-rata, kalau antum ketemukan nama Abul Yaman, rata-rata muridnya berkata, akhbarana, bukan Abul Yaman ini ya, maksudnya gurunya Abul Yaman yang saya maksud, yaitu Shu'aib bin Abi Hamzah. Shu'aib bin Abi Hamzah itu sulit meriwayatkan apa? Sulit seorang dapat hadis secara langsung dari lisannya, biasanya dari bukunya. Termasuk Abul Yaman, murid seniornya yang Imam Al-Bukhari banyak meriwayatkan dari jalur Abul Yaman ke Shu'aib bin Abi Hamzah. Iya. Wa min ba'dihim iddatun katsira, dan setelahnya banyak lagi, kata beliau. Wa bi Misr Yahya bin Yahya, Yahya bin Katsir. Ya, ini Yahya bin Katsir, orang Mesir ya. Nah, dan ini bukan Yahya ibnu Abi Kathir, lain lagi. Yahya bin Abi Kathir itu. Wa Aba Salih Katib Al-Layth ibn Sa'ad, wa Sa'id ibn Abi Maryam, wa Asbaq ibn Al-Faraj, wa Nu'aym bin Hammad. Nu'aym bin Hammad Al-Khuza'i. Ini imam ahli sunnah di masanya. Iya, hanya saja dari sisi periwayatan beliau ada kelemahan. Imam memang ahli sunnah, tapi dari sisi periwayatan ada kelemahan. Wa bi Makkah Abdullah ibn Yazid Al-Mukri. Di Makkah beliau jumpa Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Ini juga guru Imam Ahmad, kunianya Abu Abdurrahman. Wal Humaidiyah, beliau berjumpa dengan Al-Humaidi. Al-Humaidi ini namanya Abdullah bin Zubair Abu Bakar. Ya. Tahu hadith yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari? Apa hadith yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari? Hah? Innamal a'malu binniyat. Itu hadith Al-Bukhari memulai kitab Sahihnya melalui jalan Al-Humairi. Qala haddathana Abdullah ibn Zubair Al-Humairi. Orang yang pertama yang disebut oleh Al-Bukhari di mana? Di dalam Sahihnya. Nah. Baik, karena ada nukta-nukta ya. Ya, keunikan-keunikan yang dibahas oleh para ulama, dan itu sering ada di majelis-majelis ilmu. Ya. Menyegarkan apa? Ingatan. Dan memberikan ibarat makanan diberi garam. Ya. Diberi garam. Sehingga terbiasa seorang penuntut ilmu itu dengan faedah-faedah. Kemudian kata beliau, wa Sulaiman ibn Harb qadi Makkah wa Ahmad bin Muhammad al-Azraqi. Ini ulama Makkah. Kemudian kata beliau, wa bil Madinah Ismail bin Abi Uwais wa Mutarrif ibn Abdullah wa Abdullah wa Abdullah ibn Nafi' az-Zubairi wa Ahmad ibn Abi Bakar Aba Mus'ab az-Zuhri wa Ibrahim ibn Hamza az-Zubairi wa Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami. Ini dari ulama Madinah. Wa bil Basra Aba Asim ad-Dhahhak bin Makhlad al-Shaybani. Iya. Ada kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Nah ini Abu Asim ini. Tapi yang menulis kitab As-Sunnah itu cucunya. Cucu beliau ini, cucunya Abu Asim. Namanya Ahmad bin Amr ibn Dhahhak ibn Makhlad ibn Abi Asim. Dan ditahkik oleh Syekh Al-Albani. Ya, tahkik beliau diberi judul Dilalul Jannah. Ya. Kata beliau Syaibani wa Abul Walid Hisham bin Abdul Malik. Ini Basra juga At-Tayalisi wa Hajjat bin Minhal wa Ali ibn Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Ini Ali ibn Al-Madini yang terkenal itu. Imam besar dari a'immah ahli hadith. Iya. Dan imam ahli Madini ini, Ibn Al-Madini ini, tokohnya dalam ilalul hadith, illa dan cacat hadith. Sampai Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak pernah menganggap diriku itu kecil di depan siapapun, kecuali di depan Ali ibn al-Madini, seakan-akan tidak ada apa-apanya. Imam al-Bukhari. Dan ini Ali ibn al-Madini, kalau beliau menyebut ilalul hadith, dia menyebutkannya seakan-akan membaca surah Al-Fatihah. Tahu antum, seakan-akan membaca surah Al-Fatihah. Kita kalau baca Al-Fatihah, tidak ingat pun, tetap aja, kumat kamit kan begitu, bicara. Walaupun tidak konsentrasi. Ya, sama dengan beliau ini, membacanya cepat. Menyebut ilalul hadith. Tanya ada hadith, oh ilahnya begini, begini, begini. Kayak membaca Al-Fatihah. Nah. Wabil Kufa, Abu Nu'aim, Al-Fadl, Ibn Dukain. Wa Ubaidullah bin Musa. Ini yang kita singgung tadi ya. Di mudhakarah. Ubaidullah bin Musa bin Abil Mukhtar, Badan, Al-Absi Al-Kufi. Wa Ahmad bin Yunus. Ini juga dari Kufa. Nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i. Wa Qabisa bin Uqbah. Wa Ibn Numair. Ibn Numair Muhammad ibn Numair. Ada juga anaknya Abdullah ibn Muhammad bin Numair. Wa Abdullah wa Uthman ibnai Abi Syaibah. Ini dua orang imam bersaudara. Unik ini, dua orang bersaudara ini. Iya. Dan dua-duanya dihadiri majelisnya di Kufah lebih dari mungkin belasan ribu atau lebih dari 20 ribu orang yang menghadiri majelisnya di Kufah. Iya. Ini Abdullah dan Uthman ibn Abi Syaibah. Nama lengkapnya Abdullah dan Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Wa Baghdad Ahmad ibn Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Ini imam terkenal semua ya. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal siapa nama ayahnya? Ya, Muhammad ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Biasanya kita hanya hafal Ahmad bin siapa? Bin Hanbal saja. Padahal Hanbal itu nama kakeknya. Kalau nama ayahnya sendiri Muhammad. Wa Yahya bin Ma'in wa Ba Ma'mar wa Ba Khaythama. Iya. Wa Ba Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini semuanya dari para imam ya, masyhur semuanya. Wa min ahli al-jazira Amr bin Khalid al-Harrani. Wa bi wasit, ini dari negeri Wasit. Wa bi wasit Amr bin Aun wa Asim ibn Ali bin Asim. Wa bi Maru, di negeri Maru. Maru ini kalau dinisbatkan jadi al-Marwazi. Itu nisbatnya. Ini yang diperkecualikan dalam nisab. Biasanya kalau penisbatan tambah saja ya nisbah di akhirnya, di kasrah sebelumnya. Iya. Kalau ada huruf matinya dihilangkan, kan begitu? Atau dirubah jadi waw atau jadi apa namanya? Ya, atau yang semisal dengannya. Tapi ini al-marwazi harusnya kalau dinisbatkan al-marawi. Tapi ketika dinisbat al-marwazi tambah zai di belakangnya. Dan ini nisbat di atas apa namanya? Tidak memakai cara kias, tidak memakai ketentuan. Hanya didengar orang Arab berucap seperti itu, kita ucapkan seperti itu. Iya. Ada Shadaqah Ibn al-Fadl al-Marwazi, Ishaq Ibn Ibrahim al-Handali, ini imamnya yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Rahawai. Kata beliau, waktafaina bi tasmiyati haula kay yakuna mukhtasaran wa alla yatula dhalik. Kata al-Bukhari, kita cukupkan menyebut mereka ini supaya menjadi pendek dan tidak panjang. Kalau disebut semua 1000 gurunya, ya kapan selesainya? Ya. Sengaja beliau sebut guru-guru. Apa riya Imamul Bukhari sebut guru-gurunya? Ya, itu bukan aib ya. Sebab itu pertanggungjawaban ilmiah. Ya. Saya ingin belajar dari seorang guru. Saya mau tahu dari mana dia mengambil ilmu. Supaya saya tahu dasarnya dari mana, sumbernya dari mana. Jangan sampai dia mengambil dari ahlul bidah, akhirnya berbahaya bagi saya. Jadi ketika diketahui guru-gurunya, maka akan menjadi tidak ada masalah. Nah, itu pertanggungjawaban ilmiah. Bukan maksud mereka untuk apa? Bangga-banggaan menyebut guru-gurunya. Tidak. Tapi itu memang dari etika di kalangan as-salaf berjalan. Iya. Dan demikianlah dicontohkan. Maka mengambil ilmu itu, iya, itu talakki dari guru, sebagaimana yang telah kita uraikan. Dan itu yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi Musa alaihissalam ketika minta tambahan ilmu, ingin berjumpa dengan Nabi Khidir, beliau langsung datang ke Nabi Khidir berguru, menjumpainya. Melakukan perjalanan jauh sampai beliau katakan sebagaimana dalam Al-Qur'an, laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Kami telah menjumpai dalam perjalanan kami ini keletihan. Ini Nabi Musa. Padahal para ulama sepakat bahwa Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khidir. Beliau ulul azmi. Iya. Bersamaan dengan itu, ada ilmu dimiliki oleh Nabi Khidir tidak diketahui oleh Nabi Musa, beliau datang berguru. Dan Jibril ketika mengajari para sahabat tentang agama, datang berwujud manusia, bertanya kepada Nabi seperti murid bertanya kepada guru, supaya menjadi contoh bagi umat. Ilmu itu seperti itu caranya diambil. Iya. Seperti itu caranya mengambil ilmu. Maka harus ada talakki dari apa? Dari guru. Dan itu dari sunnah as-salaf. Karena itu saya tegaskan tadi bahwa para ulama terdahulu cerdas. Ya, hafalannya kuat. Bersamaan dengan itu tidak ada yang baca buku sendiri. Mereka memiliki guru. Mengambil dari guru. Maka dia pilih dari guru yang mutkin bisa mengajarinya di ilmu tersebut. Walaupun tidak semua ilmu dia kuasai. Tapi ada sesuatu yang diambil dia kuasai ilmu itu, kita belajar darinya. Sepanjang guru ini bagus akidahnya, selamat manhajnya, dan betul dia terlihat menasihati umat, ingin kebaikan bagi umat. Iya. Itu 3 kriteria guru yang diambil darinya. Yang pertama, salamatul i'tiqad, bagus i'tiqadnya. Kemudian yang kedua, lurus manhajnya. Kemudian yang ketiga, nasihul lil ummah. Dia memang penasihat bagi umat, ingin kebaikan bagi umat. Iya. Jangankan orang yang kurang salafi didekatkan kepada salafiyah, iya, atau ahlul bidah diajak kepada sunnah, orang kafir pun mereka dakwai masuk Islam. Iya. Sebab itulah jalan yang dicontohkan di dalam agama ini. Semangat kebaikan untuk manusia. Semangat kebaikan untuk manusia. Yang keliru diperbaiki, diluruskan. Dan itu yang kita ketahui dari para ulama kita. Ya, walaupun berbicara tentang soran, tapi mereka maksudkan nasihat, mengembalikannya kepada jalan yang lurus. Iya. Dan ini hendaknya diperhatikan dari kriteria orang-orang yang kita mengambil ilmu darinya. Kemudian di dalam pembahasan ini terdapat bagaimana rihlah para ulama dalam menuntut ilmu. Dan rihlah dalam menuntut ilmu itu menjadi pembahasan khusus. Iya. Sebab dia adalah sunnah dari apada as-salaf. Nabi Musa memberi contoh rihlah. Beliau melakukan perjalanan safar untuk berjumpa dengan siapa? Nabi Khadir. Itu pun tidak mudah beliau. Begitu ketemu dengan Nabi Khadir ingin ikut, pertamanya ditolak. Iya. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi? Apa? Ilma. Khubra ya. Ma lam tuhita bihi khubra. Bagaimana engkau bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak punya berita tentang itu? Ya. Tapi Musa, apakah langsung ditolak, kemudian keok masuk kotak? Ya sudah, kalau gitu saya istirahat aja. Ya seperti itu menuntut ilmu. Ya. Nabi Musa berkata, satajiduni insya'allahu sabiran wala a'si laka amra. Kata beliau, engkau akan mendapati saya insya'allah sebagai orang yang bersabar. Dan saya tidak akan memaksiati perintahmu. Perhatikan, etika seorang talib. Ya. Padahal beliau nabi lebih utama daripada siapa? Nabi Musa. Saya tidak akan memaksiati perintahmu. Ya dia tunduk di perintah apapun seperti itu. Iya. Disebutkan di biografi Abu Ishaq Syirazi, salah seorang pakar di bidang ilmu usul fikih. Dia disebut punya heba, punya. Tapi ada sebagian murid hadir terkenal hebat di dalam ilmu bahasa Arab atau di dalam ilmu nasab, saya lupa di pembahasan apa. Yang Abu Ishaq Syirazi ingin mendalami ilmu itu. Maka dia minta kepada murid itu supaya didatangkan. Dia minta dari bukunya, dia pelajari. Iya. Maka pertemuan berikutnya Abu Ishaq duduk di kursinya mengajar. Murid itu datang. Setelah itu selesai pelajaran, dia berikan bukunya. Abu Ishaq melihat buku tersebut. Setelah itu dia turun ke bawah. Dia berkata kepada muridnya, kamu naik ke atas kursi. Iya. Dia dudukkan sebagai guru dan dia murid duduk di bawah belajar. Dia baca, terus dia minta kejelasan sebagian hal. Setelah selesai sudah, balik lagi dia duduk di kursinya, murid duduk lagi di bawah. Perhatikan. Ini dari akhlak mereka. Iya. Di dalam menuntut ilmu. Dan Nabi Musa di sini ya, di dalam siratan ucapannya terdapat etika lain bagi seorang penuntut ilmu. Dia bersandar selalu kepada Allah. Karena seorang mungkin saja dia punya kepandaian, mungkin saja dia punya kelapangan dari harta, tapi ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Cahaya Allah berikan kepada hati seorang. Maka hendaknya dia selalu bermohon kepada Allah. Karena itu beliau katakan, satajiduni insyaallah. Dia tidak lupa kata apa? Insyaallah. Sebab ini bentuk bersandar kepada Allah dengan izin Allah. Ya. Dan kata para ulama, terdapat etika. Seorang itu kalau dia ucapkan insyaallah, dia dahulukan insyaallahnya, baru dia dahulukan berita yang akan dia lakukan. Misalnya, saya akan bekerja. Kapan dia masukkan kata insyaallah? Bagusnya dia masukkan sebelumnya. Dia berkata insyaallah saya akan bekerja, atau dia berkata saya insyaallah akan bekerja. Walaupun boleh juga dia berkata saya bekerja insyaallah terakhir, tapi afdalnya dia sebutkan sebelum kata kerjanya. Sebab Nabi Musa berkata, engkau akan menemukan saya insyaallah akan bersabar, kesabaran belakangan. Sama dengan Nabi Ismail ketika berkata kepada ayahnya Nabi Ibrahim, ya abatif alma tu'mar satajiduni apa? Insyaallah minas sabirin. Disebut dulu insyaallahnya baru apa? Baru sabar. Dan ini pentingnya kata insyaallah, jangan di ini kan oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Nabi Musa atau Nabi Sulaiman alaihi salam ya, pernah tidak mendapatkan dari apa yang beliau mohon kepada Allah, gara-gara tidak membaca apa? Insyaallah. Suatu malam beliau ingin mendatangi 100 istrinya. Iya. Dan beliau berkata, istri-istriku ini setiap orang dari mereka akan hamil dan melahirkan seorang penunggang kuda berjihad di jalan Allah. Itu niatnya. Ya. Tapi beliau tidak mengucapkan apa? Insyaallah. Maka beliau lakukan malam tersebut, dan ternyata tidak ada dari istrinya yang hamil kecuali satu orang. Itu pun begitu lahir, lahir setengah manusia, cacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata dia berkata insyaallah, akan terwujud apa yang dia mohon kepada Allah. Coba bayangkan, gara-gara apa? Tidak mengucapkan insyaallah. Sebab ini kalau didalami memang kata insyaallah bukan sepele, terdapat di dalamnya kandungan tauhid luar biasa. Dari keimanan kepada takdir, tawakal kepada Allah, ya, dan kepercayaan penuh kepada Allah, permohonan pertolongan. Terkandung di dalamnya makna ibadah dan makna pertolongan yang merupakan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu di ayat yang lain di surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan apa? Illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali engkau berkata saya akan melakukan sesuatu itu besok kecuali kalau dia berkata dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Baik. Jadi saya kembali kepada rihlah Nabi Musa. Terdapat rihlah dalam menuntut ilmu. Sebagian sahabat kadang melakukan perjalanan satu bulan. Iya. Walaupun ada pembahasan ya dari sisi sanad periwayatan, tapi ini secara umum syah di kalangan as-salaf. Perjalanan satu bulan untuk memastikan satu hadis. Jadi Jabir melakukan perjalanan satu bulan. Ada hadis dia dengar, tidak ada hadis yang mendengar itu dari Nabi kecuali dia dan seorang kawannya lagi bernama Abdullah bin Unais di negeri yang lain. Dia melakukan perjalanan ke negeri tersebut selama sebulan. Sampai di sana dia berkata, wahai Abdullah bin Unais, masihkah engkau ingat hadis dari Rasulullah? Rasulullah bersabda begini. Kata Abdullah bin Unais, iya, demikianlah saya hafal. Sudah, setelah itu Jabir pulang lagi ke negerinya. Satu bulan untuk bertanya saja, memastikan apa? Memastikan hafalannya. Ya, kalau kita jangankan hafal. Ya. Adapun tidak mau dihafal. Jelas ya? Dan ini dari kemunduran. Karena itu wajar. Masa dahulu para salaf dijayakan oleh Allah karena kegigihan mereka di dalam hal ini. Maka rihlah ini adalah hal yang merupakan sunnah di kalangan as-salaf. Iya, tapi para ulama menyebutkan etika bahwa dia melakukan rihlah itu memang kalau tidak ada yang mendidiknya di negerinya. Kalau ada yang mendidiknya di negerinya, maka hendaknya diambil dari ilmu-ilmu yang mencukupinya di negerinya, kemudian dia berangkat melakukan perjalanan kalau memang ada ulama yang lebih berilmu di negeri yang lain. Iya. Dan Imam Malik rahimahullah, beliau tidak pernah keluar Madinah, berguru di Madinah saja. Karena memang penduduk Madinah, ulama Madinah banyak. Perputaran manusia di Madinah. Ya. Beliau tidak cari guru pun, gurunya dari luar negara, dari luar Madinah datang ke Madinah. Jelas ya? Maka rihlah dalam menuntut ilmu itu secara umum adalah hal yang dianjurkan. Karena itu keberkahan dari para ulama luar biasa. Ya, kemarin saya baru baca faedah nama-nama buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam keadaan dia melakukan perjalanan. Ya, buku-buku besar ditulis oleh Ibnul Qayyim. Ya, Madarijus Salikin, Al-Furusiyah, Miftah Daris Sa'adah, Tahdhibus Sunan. Ada beberapa buku saya enggak ingat, 6 atau 7 buku. Ditulis oleh Ibnul Qayyim semuanya di mana? Di perjalanan. Ya, Ibnu Hajar menulis Bulughul Maram di perjalanan. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa rihlah mereka itu dulu jauh, panjang rihlahnya. Iya. Kita jangan mengukur dengan kehidupan kita sekarang ini, masya Allah. Iya, mau ke Aceh ke Jakarta cuma 2,5 jam. Hah? mau ke Saudi Arabia cuma 8 jam setengah, ke Yaman 8 jam setengah. Ya. Dulu mereka kalau melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu itu sudah apa? Seakan-akan mau pisah selama-lamanya dari keluarganya. Ya. Karena bahaya di jalan, belum tentu selamat. Tapi kita di masa ini fasilitas Masya Allah banyak sekali kemudahan. Tapi saking banyaknya kemudahan, malasnya juga semakin menjadi-jadi. Dan ini kelemahan kita. Semoga Allah mengampuni kita. Ya. Dan ini hendaknya di apa? Diperbaiki. Dan kita banyak membaca. Kenapa? Selalu kita kembali kepada buku-buku as-salaf. Ya. Baca dari riwayat-riwayat as-salaf, penyebutan biografi as-salaf. Sebab itu penting untuk mengingatkan kita bagaimana agama di kalangan para as-salaf itu. Kita salafiyun mengikuti kepada para ulama as-salaf. Iya. Kalau ingin taklid kepada guru kita, ya, maka ada para ulama yang lebih berhak kita taklid kepadanya. Kita taklid kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, lebih berhak. Lebih cocok. Tapi dalam agama kita tidak diajarkan untuk bertaklid, berikut-ikutan. Iya. Semuanya ditimbang dengan timbangan ilmu. Kemudian pembahasan yang lain, mengulangi rihlah jika diperlukan. Ya, rihlah bukan sekali aja, boleh berkali-kali, apalagi kalau hal itu diperlukan. Kemudian yang ketiga, kebiasaan para as-salaf yang mendahulukan talakki ilmu daripada membaca buku-buku. Iya, talakki dari ilmu, diambil ilmu itu, bukan sekadar dia baca dari buku-buku. Dan sekarang ini banyak orang yang subhanallah, oh sekarang kita bisa hadir taklim kan ada radio streaming, ya langsung online, guru mengajar langsung dengar, ya. Oh nanti gampang, saya tidak hadir pun kan ada rekamannya, bisa saya ambil nanti. Ini memberi pengaruh-pengaruh jelek pada jiwa. Ya, pertama kurang semangatnya dalam berjalan menuntut ilmu. Padahal kalau dia berjalan hakiki, itulah asalnya dalam menuntut ilmu. Karena Nabi bersabda, "Man salaka tariqan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan menuntut ilmu, menempuh sebuah jalan di situ, memang diartikan oleh para ulama dua jalan, dua cara menempuh. Dia berjalan kaki betulan, melangkah betulan, dari yang berkata dia melakukan dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada menuntut ilmu, seperti dia menghafal, dia mengingat pelajarannya, muroja, itu semuanya masuk dalam bentuk berjalan. Dan dia kehilangan, kalau di rumah saja kehilangan dia melangkah dalam menuntut ilmu ini. Hilang dari keutamaan dia hadir di majelis ilmu, dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, disebut di depan Allah, dibanggakan. Ya. Dan banyak lagi dari keutamaan dia luput. Karena itu serius seorang mendatangi majelis ilmu. Kadang ada hal yang dipahami oleh seseorang ketika dia melihat guru. Tidak cukup dia mendengar. Tidak cukup dia mendengar. Karena itu, ya. Ibnu Abbas ketika meriwayatkan tentang kewajiban sujud ala sab'ati a'dhum, di atas tujuh apa? Tujuh anggota sujud. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sujud itu di atas dahi. Tapi beliau tunjuk juga ke hidungnya. Iya. Maka di atas dahi dan apa? Hidung sekaligus dihitung satu. Ya. Jadi orang yang tidak melihat, hanya mendengar ucapan Nabi sujud di atas dahi, dia taunya hanya dahi saja. Tidak melihat apa? Nabi menunjuk kemana? Ke hidungnya. Maka ini dari faedah bahwa dia hadir secara langsung, itu lebih besar manfaatnya. Lebih banyak faedahnya. Baik. Selesai sampai sini ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Tadinya siang ini mau 15 menit saja, kayaknya sudah hampir 1 jam ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.